الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، kita melanjutkan pelajaran kita di Sahih Al-Bukhari. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Ismail ibn Abdillah qala haddathani akhi an Sulaiman al-Yahya ibn Sa'id an Amrata binti Abdurrahman an Aisha qalat al-Dhahiyyatu kunna numallihu minhu fanaknuhu bihi ila al-Nabi sallallahu alaihi wasallam bil-Madinah فقال لا تأكل إلا ثلاثة أيام وليست بعزيمة ولكن أراد أن نطعم منه والله أعلم. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Adh-dhahiyatu kunna numallihu minhu fa nuqaddimu bihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah atau panaqdumu nuqaddim naqdum bihi adh-dhahiyah sembelihan kunna numallihu minhu anak numbihi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Sembelihan kurban ini kami dulunya numallihu. Yani naqdamu li ini kami membuatnya daging garam. Daging itu digarami. Barakallahu alaikum. Agar supaya awet. Barakallahu alaikum. Karena untuk mengawetkan daging-daging ini atau protein ini biasanya dengan barakallahu fikum dengan garam atau dengan gula atau dengan sesuatu yang kecut, asam. Barakallahu fikum. Kalau ikan biasanya ya pakai itu, pakai garam. Ikan garam dulu di kita. Barakallahu fikum. Kalau daging-daging itu biasanya pakai campuran garamnya juga ditambah dengan macam gula sehingga dagingnya agak manis rasanya. Pengawetan demikian juga misalnya telur diasinkan, diasin. Maka barakallahu fikum. Atau cuka kecut untuk mengawetkan beberapa bahan pangan dengan cuka. Qala rahimahullahu ta'ala, kami mengawetkan sebagian daging sembelihan udhiyah dan kami datang membawa daging itu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala la ta'kulu illa thalathata ayyam. Kata Rasulullah, jangan kalian memakannya kecuali hanya 3 hari saja. Lewat dari 3 hari, kalian harus berbagi. Walisat bi'azimah, ini bukan larangan yang memang haram hukumnya untuk kalian. penuhiatnya haram kalian memakan setelah 3 hari, bukan. Cuma sekedar penekanan saja. Agar supaya kalian berbagi dengan orang-orang. Walakin arada an nut'ima minhu. Beliau alaihi salatu wasallam melarang kita untuk membiarkan lebih dari 3 hari. Agar supaya kita berbagi dengan orang-orang. Wallahu alam, ini kata Aisyah radhiyallahu taala anha, larangan itu supaya orang-orang berbagi daging. Di riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, innama nahaitukum min ajli daffah allati daffat fakulu wa tasaddaqu wa tadkhiru. Dulunya aku pernah melarang kalian memakan hewan kurban kalian lebih dari 3 hari karena banyaknya orang-orang yang datang untuk meminta dan berharap daging. Datang ke Madinah untuk mendapatkan hewan kurban, daging kurban. Maka silakan kalian berbagi. Atau di zaman sekarang ini, Masya Allah. Kalau kita motong sapi atau apa, masyarakat itu pada berkerumun, berharap untuk mendapatkan setengah-setengah kilo misalnya, atau 1 kilo. Atau berapa-berapa sesuai dengan kebijakan panitia. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Hibban ibn Musa, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Yunus, ani Zuhri, qala haddathani Abu Ubaid maula ibn Azhar, annahu shahida al-Eid yawm al-Adha ma'a Umar bin Khattab. Bahwa dia hadir melakukan salat Id Idul Adha bersama Umar bin Khattab. Fasalla qabla al-khutbah thumma khataban nasa. Kemudian Umar pun salat, setelah itu berkhutbah. Faqala ayyuhan nas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad nahakum an siyami hadainil idain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar mengatakan, wahai sekalian manusia, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kalian puasa di 2 hari ini. Di 2 hari raya ini kalian tidak boleh puasa. Baik. Tidak boleh kalian puasa. Dilarang. Amma ahaduhuma fayawmu fitrikum min siyamik. Adapun yang pertama adalah hari berbukanya kalian dari puasanya kalian. Yani Idul Fitri kalian berbuka. Yani Idul Fitr. Jadi kalian makan bersenang-senang, barakallahu fik, bergembira di hari itu. Tidak boleh puasa. Haram puasa di hari raya. Tidak boleh puasa. Kapan ada orang mencoba melakukan puasa? Bukan pahala dia dapatkan, tapi apa? Dosa. Dosa. Karena menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi ajaran beliau. Tidak boleh puasa, kemudian dia puasa. Wa amal akhar fa yawmun ta'kuluna min nusukikum. Adapun hari yang kedua dari hari raya adalah hari raya Idul Adha. Fa yawmun ta'kuluna min nusukikum, hari kalian memakan sembelihan kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih sembelihan 100 ekor unta. Barakallahu fikum. 100 ekor unta. Beliau memerintahkan untuk mengambil dari setiap unta itu 1 kerat daging. 1 kerat daging kemudian dimasak dalam 1 panci. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum dari maraknya dan memakan dari dagingnya. Barakallahu fikum. 100 ekor unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam potong. Sebagiannya beliau potong sendiri, sebagian yang lain beliau titipkan ke Ali untuk memotong dan membagi-bagikan dagingnya. Dan Rasulullah SAW melarang untuk menjadikan bagian dari onta itu sebagai upah. Taib, tidak boleh dijadikan upah. Taib. Jilal sebagai penutup badan, macam kain yang menutupi onta. Barakallahu fikum, ya biasa dipakai orang dalam perjalanan. Itu tidak boleh dijual, tidak boleh dijadikan upah untuk tukang jagal. Barakallahu fikum. Demikian juga kulitnya. Kulitnya tidak boleh dijual. Ya terserah kalau ada orang yang diberi. Misalnya saya punya sembelihan kambing atau sapi. Kemudian saya berikan kepada siapa? Kepada si fulan wa'allan misalnya. Kemudian dia jual, terserah. Barakallahu fikum. Jangan kitanya sebagai orang yang berkorban menjualnya. Kalau orang mau menjualnya, silakan. Wallahul musta'an. Jangan diuangkan kembali. Paham barakallahu fikum. Jangan diuang. Atau mungkin dia tukang bakso. Atau penjual coto. Coto Makassar atau Konro. Ya kan? Oh, kasih kumpul tulang-tulang itu dia. Kalau dia jual nanti. Sebagai Konro. Masakan Konro. Barakallahu fikum. Atau cotonya. Tidak boleh. Tapi kalau dia mengatakan, kasih bersih dulu, kasih nanti terang makan sama-sama, terang masak, terang makan, undang jamaah masjid, boleh. Barakallahu fiik. Tapi untuk dijual, diuangkan kembali, tidak diperboleh. Atau dipakai untuk membayar upah pekerja. Kalau mau ngupah pekerja, upah dengan uang tersendiri, jangan dari daging itu, jangan dengan kepalanya, jangan dengan kakinya, jangan dengan kulitnya. Wallahul musta'an. Qala rahimallahu taala qala Abu Ubaid hatta tayyib. Tsumma syahidtu al-'ida ma'a Utsman bin Affan, berkata Abu Ubaid, kemudian aku hadir bersama dengan Utsman melakukan salat Id. Wa kana dzalika yaumal Jumu'ah. Hari raya Id pada saat itu bertepatan dengan hari Jumat. Fa shalla qabla al-khutbati tsumma khatama fa qala. Kemudian Utsman salat sebelum khutbah. Salat dulu baru khutbah. Tsumma khataba, kemudian berkhutbah, fa qala ya ayyuhan nas. Inna hadha yawmun qad ijtama'a lakum fihi 'idani. Kata Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, wahai sekalian manusia, sesungguhnya hari ini terkumpul untuk kalian dua hari raya. Hari raya Jumat dan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kan hari raya, hari Jumat juga hari raya karena dia berulang-ulang terus. Barakallahu fikum. Dan orang diperintahkan untuk mandi di hari itu, yakni di hari Jumat, mandi minyak wangi. Beda dengan hari-hari biasanya. Dan sebagian budaya orang, hari Jumat ini makanan yang dimakan di hari itu istimewa. Barakallahu fiik. Dan kalau mau ngundang, undang juga di hari Jumat. Undang makan. Barakallahu fiik. Ketika kita dulunya di Yaman, masya Allah, sering kita diundang oleh orang-orang Yaman makan di rumahnya. Indonesia. Ini panggil teman kalian 5 orang, 10 orang atau disebut berapa orang. Panggil setelah Jumatan antum ke rumah. Gada indana. Kita datang, makan-makan istimewa. Tidak seperti hari-hari biasa. Hari Jumat ini hari istimewa. Baik. Sama seperti hari raya, orang berpakai pakaian baru biasanya. Atau pakaian yang masih layak lah. Walaupun tidak baru sekali, mungkin tahun yang lalu. Cuma jarang dipakai, ya dipakai ulang di hari raya. Dan memang bukan suatu keharusan bahwa harus baru. Yang penting nampak dia dalam kondisi barakallahu fikum diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pakaian baru. Ya, sendal kalau masih bagus ya bagus. Kalau udah ya beli yang baru. Baik. Dia tampakkan kebahagiaan, keceriaan, senang akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga barakallahu fikum menyiapkan makanan yang agak bagus, kan enak. Sebagaimana dikatakan kemarin, hada yawmun yushtaha fihi lahm. Ya Rasulullah, ini hari adalah hari yang orang-orang senang untuk makan daging, mau makan daging. Ya biasa orang-orang menengah ke bawah jarang makan daging. Bukan menu keseharian. Ya paling-paling dia makan daging pada saat diundang akikahan misalnya. Pas ada walimahan. Hari-hari biasanya cuma ikan, tempe. Atau tahu atau apalah. Nanti hari-hari yang agak istimewa baru mereka makan daging. Sepertinya di tempat kita bukan kebiasaan kita makan istimewa di hari Jumat. Di hari Jumat sama seperti hari-hari yang lain. Makan rica roah, barakallahu fiikum. Ya, makan telur, walhasil apa yang ada. Ya mongkali jitama alakum fihi idani. Hari ini hari terkumpul untuk kalian dua hari raya. Hari raya Jumat atau hari raya Idul Fitri hari raya Idul Fitri atau hari Idul Adha. Faman ahabba ayyantadhira al-jum'ata min ahli al-awali falyantadhir. Wa man ahabba yarji'a faqad adantu lahu. Amanah apa yang tadir al-jum'ata min ahli al-awali paliyam tadir. Barang siapa yang pengen mau, dia kan sudah sholat id di pagi hari. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, dan ini juga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pengen untuk menanti orang-orang yang dari kampung datang ke sini untuk jumatan, silakan. Silakan dia jumatan paliyam tadir. Oman ahabayar ya, apakah ada antulah? Dan barang siapa yang pengen pulang, ya silakan. Aku telah mengizinkan untuk sholat di, karena di zaman dahulu itu masjid tempat berkumpulnya orang-orang, masjid jami'. Banyak masjid-masjid, tapi hanya dilakukan sholat lima waktu padanya. Kalau bahasanya kita sekarang itu musholla. Masjid-masjid kecil dilakukan sholat lima waktu. Pada saat hendak melakukan hari Jumat, maka mereka berkumpul di masjid besar. Kalau masjid-masjid kecil tidak ada. Kata beliau di sini, siapa yang pengen untuk sholat Jumat dan menanti orang-orang yang datang dari kampung-kampung sholat Jumat di sini, maka silahkan. Tapi kalau ada yang mau pulang ke kampungnya masing-masing, sholat duhur, paham barakallahu fikum? Sholat duhur di masjidnya masing-masing, bukan di rumah. Paham ini? Bukan di rumah, tapi tetap melakukan sholat jamaah di musholah-musholah yang dimiliki oleh mereka. Terkadang ini agak rancu untuk sebagian orang mengatakan bagaimana ini? Perlu suruh pulang, pulang, masa salat di rumah, ya kan? Kalau salat di masjid, mesti salat salat Jumat ulang, karena salat karena di masjid salat Jumat. Maka jawabannya ini. Di zaman dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh para sahabat yang ada di kota Madinah salat Jumat bersama dengan Rasulullah Sallam di masjid beliau. Taib, tidak ada salat Jumat di masjid yang lain, cuma di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun salat biasa mereka salat di tempatnya masing-masing. Karena di setiap kabilah ada masjidnya tersendiri. Maka beliau mengatakan, kalau kalian mau tinggal di sini melakukan salat Jumat menanti orang-orang yang datang, silakan. Tapi kalau ada yang mau pulang ke kampungnya dan salat duhur di sana, maka silakan. Faqad adintu lakum. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Abu Ubaid, thumma syahidtu ma'ali bin Abi Talib. Kemudian aku, berkata Abu Ubaid, aku pun hadir melakukan salat id bersama dengan Ali bin Abi Talib. Fasalla qabla al-khutbah. Beliau pun salat sebelum khutbah. Thumma khatabal nasa faqala. Kemudian beliau berkhutbah kepada manusia dan mengatakan, inna Rasulullah nahakum an ta'kulu luhuma nusukukum. Fawqa thalathin. Kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kalian untuk memakan hewan sembelihan kalian setelah 3 hari. Wan Ma'mar an-Zuhri an Abi Ubaid nahwahu. Ini kalau memang orang sangat butuh, maka diberlakukan ini. Tapi kalau tidak, maka boleh lebih dari 3 hari. Kulu wa tasaddaqu wa dakhiru, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad bin Abdul Rahim qala akhbarana Ya'qub ibn Ibrahim an Ali ibn Sa'd an ibn akhi ibn Shihab an ammihi ibn Shihab an Salim an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu min al-adahi thalathan wa kana Abdullah ya'kulu bizayti ina yanfiru min mina min ajli luhumil hadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu minal adahi thalathan, makanlah oleh kalian dari sembelihan kalian ini 3 hari. Selebihnya tidak boleh, harus kalian berbagi, kasih habis. Wa kana Abdullah ya'kul bizaiti hina yamfiru min Mina. Dan Abdullah ibn Umar makan bizait, memakan daging dengan zait. Zait zaitun, dengan minyak zaitun. Minyak zaitun itu sangat bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat untuk kesehatan, barakallahu. Dengan catatan tidak dipanaskan. Baik, tidak dipanaskan. Orang-orang di sana, orang-orang Arab dan sekitarnya, mereka menyimpan, meletakkan apa? Minyak zaitun itu di, bukan di dapur, tapi di mana? Meja makan. Barakallahu fiikum. Yang ketika mereka makan roti dengan sesuatu yang temannya roti, tapi mereka campurkan dengan apa? Minyak. Minyak zaitun. Seperti misalnya full kacang-kacangan yang diolah sedemikian rupa untuk dimakan dengan roti, semacam selai dari kacang-kacangan. Kacang itu mereka tumis sedemikian rupa, pada saat sudah hendak dimakan dibubuhi dengan minyak zaitun, dicampur kemudian dimakan. Ya orang kalau sudah biasa ya enak juga, tapi kalau lisan-lisan kita ini, kayak lidah kita ini, sebagiannya tidak suka. Nah, setiap wilayah, setiap barakallahu fikum, setiap suku memiliki makanan-makanan yang biasa mereka makan. Ya mungkin kita tidak cocok, demikian juga mereka tidak cocok dengan makanan kita. Barakallahu fiik. Kalau kita bikin sambal terasi, mungkin aduh sedap sekali, harum, masya Allah, mengundang selera. Orang-orang sana sebagian makan, ih, kok bangke apa ini? Ih, busuk. Barakallahu fiik. Walhasil, setiap daerah itu, setiap suku itu memiliki nakha. Nakha itu aroma masakan yang berbeda-beda. Barakallahu. Aroma masakan yang berbeda-beda. Kita pernah diundang makan, entah makanan apa itu. Anak bilang ke ikhwah, ini kayak bau walang sangit ini dia. Oh, tahu walang sangit? Hah? Di sini apa namanya walang sangit itu? Yang biasa di kobong-kobong ini, barakallahu fikum, yang kota sontong sedikit, dia mengeluarkan aroma yang busuk. Apa di situ? Tungau, semacam tungau-tungau begitu. Apa rahmat? Punya ada orang kobong sini, no? Barakallahu fikum. Ini kalau tak sontong sadiki, dia mengeluarkan aroma yang menyemprotkan begitu, aroma yang busuk. Ya mungkin penciuman kita ya begitu modelnya. Mereka ya enak-enak saja. Bahkan mereka mengatakan seger ini. Tapi, barakallahu fiik. Wa kana Abdullah ya'kulu bizayt hina yamfiru min Mina. Abdullah bin Umar memakan daging itu dengan zait ketika beliau beranjak dari Mina. Min ajli luhumil hadi. Beliau makan luhumil hadi. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ashribah. Kitab minuman. Baik. Minum ini sama seperti makan. Barakallah. Ada makanan bercampur dengan air, ada air bercampur dengan makanan. Baik. Sehingganya minum tetap terkadang disebut sebagai makanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha mubtalikum binahar. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yata'amhu fa innahu minni illa man yaghtarafa ghurfatan biyadihi fa syaribu minhu illa qalilan min. Innallaha mubtaliikum binahar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menguji kalian dengan sungai. Ini pasukan perang yang dipimpin oleh Yusha bin Nun. Barakallahu fiik. Innallaha mubtaliikum binahar. Faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa yang meminum daripadanya, maka bukan dari golonganku. Balik pulang. Suruh pulang. Wa man lam yata'amhu fa innahu minni. Dan barang siapa yang tidak meminum daripadanya, maka dia bagian dari aku. Kata-kata yata'am. Padahal ceritanya adalah air. Barakallahu fiik. Barang siapa yang tidak memakan daripadanya atau tidak minum daripadanya, maka dia bagian dari aku. Fasyaribu minhu illa qalilan min. Akhirnya banyak sekali yang apa? Yang meminum daripada air itu kecuali sedikit sekali. Falamma jawazahu wal ladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi jabrat wajh. Walhasil barakallahu fikum. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ma'u zamzam ta'amu tu'min wa shifa'u suqmi. Air zamzam itu adalah ta'amu tu'min, makanan yang bisa mengenyangkan. Wa shifa'u suqmin, dan obat untuk penyakit. Dan beberapa kisah dikisahkan oleh orang-orang yang melakukan tajrubah min kadimi zaman sampai di zaman sekarang ini. Ada orang-orang yang sudah diputuskan oleh dokter karena kanker, kanker darah atau kanker apa yang dia idap. Dikatakan dia tidak akan hidup lagi kecuali ya sekitar 2 bulan. 2 bulan atau 3 bulan umurnya setelah itu mati. Nah, ini menurut prediksi ya kan. Sesuai dengan kalkulasi sebagai seorang dokter dan kebiasaan yang dia dapati di lapangan. Orang yang mengidap penyakit ini umurnya dalam kondisi penyakit dia seperti sekarang ini tidak lebih dari 3 bulan atau 2 bulan. Misalnya. Karena orang ini seorang muslim, dokternya mengatakan istirahat juga baik-baik, bikin juga apa baik-baik, ya kan? Menghadapi kematian. Akhirnya orang ini pun datang ke Madinah dan tinggal di sana. Tiap hari minum dari air zam-zam, doa, minum dari air zam-zam. Dia yakin dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, shifa usuk, obat dari penyakit. Dia minum. Subhanallah, semakin hari dia mendapatinya semakin membaik. Semakin membaik, semakin membaik. Barakallahu fiik. Sampai dia mendapati betul-betul bugar dia. Setelah beberapa bulan, balik ulang ke negerinya. Dan dia datang ulang ke dokter. Dokternya bilang, masih hidup itu. Dalam artian, orang ini sudah diprediksi bakal mati setelah 2 bulan. Diperiksa. Penyakit yang dia idap selama ini memang sudah hilang sama sekali. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fiik. Dan bukan cuma ini orang-orang sekarang, para a'immah kita dulu, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, aku betul-betul mendapati apa? Obat. Aku mencoba, barakallahu fiik, mencoba mendapati tabib, dan aku tidak dapati pada saat aku dalam kondisi sakit. Maka aku pun mengambil air zam-zam, membacakan fatihah untuk, dan meminum. Ternyata aku diberi kesembuhan oleh Allah SWT melalui. Baik. Masya Allah. Minuman ini. Baik. Minuman ini ada yang bagus, ada juga yang tidak bagus di dunia ini. Qaulullah Ta'ala, innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Di sini barakallahu fikum yang diangkat pertama kali oleh beliau khamr minuman. Minuman khamr, khamr adalah minuman. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul bihima ithmun kabir wa manafi'u wa ithmuhuma akbaru min nafi'. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad wahai Rasul tentang khamr ini dan perjudian. Qul fihima ithmun kabir, katakan, sampaikan kepada mereka bahwa pada kedua perbuatan ini ada dosa besar padanya. Wa manafi, ada juga manfaat. Wa ithmuhuma akbaru min nafi, cuman dosanya lebih besar daripada manfaat. Ya kan? Khamr, banyak orang dapat manfaat, tapi banyak juga orang yang cilaka dengan khamr. Yang mengambil manfaat ya mungkin produsennya. Bikin pabrik khamr dapat duit banyak. Para pedagang yang memperjualbelikan dapat duit. Tukang ojek yang ngangkat ke sana kemari, ngantar ke sana ke situ, dapat duit. Kan manfaat. Barakallahu fiik. Tapi dosa, dan semua kena dosa barakallahu fiik, mulai dari yang membuatnya, yang mengantarnya, yang memperjualbelikannya, yang mengangkatnya, yang menuangkannya, sampai yang meminumnya, kena laknat semua barakallahu fiik. Jadi bukan cuma apa, bukan cuma yang meminum. Jadi tidak betul kalau ada orang dinasihati, oh kita kok nyak minum. Betul nyak minum, mereka ada yang ngantar. Jadi ngane yang beke, ngane yang berjual. Pokoknya siapa yang buat, yang memiliki andil dalam kejelekan ini, maka dia mendapatkan dosanya. Barakallahu fiik. Wal maisir, demikian juga judi. Judi, kalau dapat lagi dapat tuh, kancang dia. Barakallah. Tapi yang namanya bandar judi bukan orang dungu. Barakallah. Apalagi bandar judi yang ada sekarang pakai online ini. Dia kasih menang dulu satu kali dua kali. Si banyak nih. Setelah itu, yang pernah betul, yang pernah menang. So, yang dapatkan dulu sudah habis ulang. Barakallah. Kasih por dulu satu kali, dua kali. Setelah itu dikuras habis. Wallahul musta'an. Kalau di sini katakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Ansab, nusuk, ini patung-patung berhala. Wal azlam, sesuatu yang dipakai untuk mengundi. Rijsun min amali syaitan. In najis. Dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu. Jauhilah oleh kalian. La'allakum tuflihun. Agar supaya kalian beruntung. Perhatikan baik-baik. La'allakum tuflihun. Jadi keberuntungan ini digantung dengan apa? Ketika orang meninggalkan perbuatan ini. Siapa yang meninggalkan khamar, meninggalkan judi, meninggalkan ansab, azlab. Maka dialah orang-orang yang beruntung. Coba lihat ini orang yang peminum khamar. Subhanallah. Susah hidup. Susah hidup. Kesehatan. Apalagi judi. Oh sudah. Nah, biasanya memang satu paket. Kalau so minum khamar, bajudi. Kalau bajudi, minum khamar. Barakallah. Nah, kalau so kalah, minum khamar. Barakallah. Rijsun min amali syaitan. Baik. Untuk diketahui proses untuk diharamkannya khamar ini panjang. Bukan satu kali. Bukan satu kali langsung diharamkan minum khamar. Tapi prosesnya panjang. Karena sebelumnya sahabat-sahabat masih meminumnya. Masih meminumnya. Bahkan sebagian peperangan para sahabat masih meminumnya. Dalam peperangan bahkan. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.